Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله. Pelajaran fikih dengan membaca salah satu kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, Bulughul Maram tentang dalil-dalil hukum-hukum fikih. Kita masih di bab qada'il hajat, terkait dengan adab buang hajat. Hadis yang akan kita baca berikutnya relatif pendek, namun banyak pelajaran yang bisa kita petik insyaallah darinya, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala Al-Hafiz rahimahullah, wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khudil idawata فانطلقا حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berkata kepadaku, khudil idawata, ambil bejana atau kantong air, ambil kantong air. Fangkolako, kemudian beliau pergi. Hatta tawaro, sampai tidak terlihat ani dariku. Pakoto hajat tahu, kemudian beliau membuang hajatnya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini diantara pelajaran yang bisa diambil oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah ketika menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hampir setiap, bahkan setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpergian, ada para sahabat yang menyertainya dan mereka memanfaatkan momen-momen tersebut untuk mengambil pelajaran, pelajaran akidah, pelajaran ibadah, pelajaran akhlak, pelajaran adab, seperti Mu'ad bin Jabal pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, pelajaran akidah yang beliau dapati. atatrima haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah? Tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Setelah dijawab, Allahu a'lam, Allahu a'lam wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu, maka Nabi mengatakan bahwasanya hak Allah engkau hanya beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya. Hak hamba, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ini ketika Mu'adz bin Jabal berpergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berada dalam satu kendaraan tunggangan himar. Ada juga sahabat yang lainnya, Ibnu Abbas, Ya Ghulam, Nah, Ifadillah, Ya Khobza, jaga Allah, jaga hukum-hukum Allah, jaga syariat Allah, agama Allah, ini saya Allah akan menjagamu. Di syariat, di ajarkan kepada Ibnu Abbas untuk menjaga agama Allah. Nah, ini juga Al-Mughirah. Walaupun bukan dalam bentuk pelajaran yang bersifat teori, Nabi menyebutkan hukum ini dan hukum itu, akan tetapi ini adalah pelajaran yang bersifat praktek. Yang Mughirah mendapati apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin buang hajat, yaitu buang air. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mughirah, "Khudzil idawah." Ambil. Idawah ini adalah kantong terbuat dari kulit yang biasa dengan diisi dengan air. Kalau lebih besar lagi namanya kirbah. Kulit kambing ataupun kulit hewan-hewan yang lainnya. Kalau kecil sih, maka disebut dengan idawah. Kantong air kecil yang mungkin berisi sekitar 1-2 liter. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta bantuan kepada Mughirah untuk menyiapkan air dalam kantong. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersembunyi. Artinya hatta tawaro, sampai tidak terlihat dari itu. Tidak terlihat bisa diartikan menjauh. Tidak terlihat bisa jadi dengan bersembunyi mencari tempat yang aman dari kelihatan manusia. Faqadha hajatahu. Kemudian beliau membuang hajatnya. Atau bahasa kita buang air. Muttafaqun 'alaihi, hadis ini muttafaqun 'alaihi, artinya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang relatif pendek ini, pertama, istikbabul bukdi watawari anin nabi inda iradati qadaril hajah. Disunnahkan, disukai menjauh, buat menjauh, watawari dan bersembunyi dari manusia, dari orang-orang, ketika seseorang ingin buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, zahir. Itu disarankan untuk seseorang mencari tempat yang agak jauh atau tersembunyi. Karena artinya di adab kita pun kurang elok. Ketika buang air, meskipun air buang air kecil, itu di dekat orang lain ataupun dilihat oleh orang lain, apalagi di keramaian. Anggap saja tidak mengganggu secara apanya materinya. Akan tapi hal tersebut kurang elok dipandang oleh orang lain. Istilah kitanya itu, jangankan yang melakukannya, ya orang yang melihat saja malu. Orang yang melihatnya saja malu. Bukan dia pelakunya, bukan, tapi kalau lihat ada orang buang air sembarangan ataupun di dekat lalu lalang orang, itu tidak sopan menurut tata krama kita, apalagi syar'inya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang beliau merupakan suri tauladan yang terbaik, lakum bi rasulillahi uswatun hasanatun, suri tauladan yang terbaik lah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang diantara pelajaran yang bisa diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin buang hajat, beliau menjauh atau menutup diri sampai tidak terlihat oleh Mughirah. Padahal ketika itu teman beliau cuma Mughirah akhirnya, tidak bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menutup diri untuk ketika buang hajat ini. Artinya ini pelajaran yang hendaknya kita ambil dan kita latih anak-anak kita, dimulai dari kita ketika kita buang hajat. Ya, sekarang alhamdulillah keumuman rumah-rumah kita dilengkapi dengan kamar mandi, kamar kecil, WC, toilet di setiap rumahnya. Mungkin ada kalanya kita terpaksa buang air di luar ketika berpergian ke hutan, ke pantai, atau di tempat-tempat yang sulit untuk mendapatkan toilet. Tentunya tidak pula kita menahan hajat, karena itu adalah bermudarat dan dilarang dalam Islam juga secara memundurkan dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri. Di antara yang membahayakan itu adalah menahan air besar dan menahan air kecil. Akan tetapi gunakan adab, adab yang Islami yang diajarkan oleh Islam, dan itu mulia, yaitu dengan mencari tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Jika itu diniatkan menteladani ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendapat pahala tersendiri. Jadi kita melakukan ini secara tata krama kan sangat baik, sangat terpuji, merupakan sopan santun yang diajarkan juga di masyarakat kita dan disukai oleh masyarakat. Tapi ini tambah dengan niat, ini adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jarang, terkadang kita lupa di sini. Jadi melakukan sesuatu ya karena malu saja, melakukan sesuatu karena kebiasaan atau sesuai dengan tata krama, itu dia sudah kebaikan, tapi alangkah lebih baiknya kalau ternyata adab seperti itu adalah diajar dalam Islam, dididik dalam Islam, kita sertai niatnya adalah untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan beradab dan bersopan santun dan memiliki rasa malu. Kemudian kebaikan kita berusaha melakukan amalan-amalan kita sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang selalu dihasung untuk kaum muslimin, yaitu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan selamat seseorang dunia dan akhirat. Yang kedua, pelajaran yang saya dipetik dari hadis ini adalah satrul awrah aninnya. Menutup aurat. Menutup aurat dari manusia. Hukumnya apa? Satrul awrah anin nabi fawajibun. Wajib. Kita sekarang pelajaran satrul awrah ini hanya pada syarat sah sholat. Disebutkan bahwasannya syarat sah sholat adalah satrul awrah. Menutup aurat. Padahal disebutkan oleh para ulama, sebenarnya dalam sholat itu tidak semata-mata menutup aurat. Yang wajib ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Sholat itu adalah berpakaian yang layak untuk sholat tersebut. Wudu zinatakum indakul di masjidin. Pakailah zinat. Zinat dalam ayat ini adalah penutup badan. Pakaian yang layak, yang pantas. Di setiap kalian melakukan ibadah. Sujud. Sholat. Nah, terkait dengan aurat. Terbagi menjadi dua, aurat mukhaffafah, aurat mughalladhah. Aurat mukhaffafah ini dari pusar sampai lutut. Bagi laki-laki ya, itu hendaknya selalu tertutup, tidak elok, tidak pantas dilihat oleh orang lain. Apalagi yang mughalladhahnya. Mughalladhahnya itu kemaluan. Nah, wajib seorang muslim menutup aurat ini. Litahrimi kasfiha. Karena haram menyikapnya. Apa hubungannya dengan hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi atau menjauh dalam rangka supaya aman dari tersingkap auratnya dan terlihat oleh orang lain. Karena mau tidak mau yang namanya ataupun keumuman buang hajat, buang air itu adalah seseorang menyingkap auratnya. Akan tetapi kalau memang harus disingkap auratnya, jangan sampai terlihat oleh orang lain. Jangan sampai terlihat oleh orang lain. Karena hukumnya haram kasfu al-awrah. Illa fi mawabi'in khas. Kecuali dalam tempat-tempat yang khusus. Kondisi-kondisi yang khusus. Karena pengobatan misalnya. Atau antara suami dan istri. Itu lain halnya. Namun selain daripada itu. Tidak boleh seseorang menampakkan aurat. Ini laki-laki. Tidak boleh dia tampakkan antara pusar dan lututnya. Apalagi aurat mughalladhahnya. Aurat pokoknya. Untuk wanita lebih daripada itu. Bahkan dalam hadis Al-mar'atu aurat, wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat. Lebih daripada itu, tertutup dari ujung rambut sampai kakinya. Seharusnya tidak dia umbarkan auratnya. Itu yang diajarkan oleh Islam, menjaga aurat dan menutup aurat. Yang ketiga, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis Nabi mengatakan khudz idawa, ambil, artinya adalah siapkanlah air, adalah ijadu idawati taharatil insan inda iradatihi qada al-hajati. Dia sukai, disunahkan untuk seseorang menyiapkan menyiapkan apa-apa yang dia gunakan untuk bersuci ketika dia ingin buang hajat. Itu sudah disiapkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Kalau dia bersuci dengan air, dia siapkan airnya sebelum dia buang air. Kalau dia bersuci dengan istijmar, entah batu ataupun tisu, maka sudah dia sediakan. Artinya gunanya ketika sudah menyiapkan terlebih dahulu adalah liyaqta'a al-qari'a anhu biduni talabihi ba'dal faragh min qada'il hajah, supaya dia sudah membersihkannya, membersihkan ataupun maaf cebok tanpa harus minta tolong lagi. Di saat dia selesai buang hajat baru minta tolong orang lain mengambilkan air, minta tolong orang lain mengambilkan tisu, minta tolong orang lain menyediakan batu. Utamanya sebelum itu sudah dia siapkan terlebih dahulu, kalaupun minta tolong orang lain sebelum dia buang hajat ataupun buang air. Sama tujuannya. Pertama adalah jangan sampai dia dalam kondisi masih terbuka auratnya, ada orang yang mendekat yang dikhawatirkan bisa terlihat auratnya, atau minimalnya walaupun dia terlihat kurang elok dilihat oleh orang lain ketika seseorang sedang buang hajat, walaupun tertutup auratnya, karena itu adalah pemandangan yang kurang bagus. Pemandangan yang kurang bagus. Ini diantara beberapa akhlak yang sangat disayangkan terjadi di sebagian kaum muslimin. Walaupun hanya buang air kecil sembarangan di tempat-tempat keramaian, terkadang tidak jarang itu adalah mengganggu yang akan datang hadis tentang haramnya seseorang buang air di tempat-tempat yang dilewati oleh orang lain ataupun yang mengganggu fasilitas orang lain. Nah, di sini terkait dengan seseorang menyediakan dan menyiapkan segala hal yang dia gunakan untuk dia bersuci dengannya sebelum dia melakukan qada' hajatnya, buang airnya, sudah tersedia terlebih dahulu. Dan ini sama dengan hadis yang kita baca kemarin, hadis Anas bin Malik yang kita baca di pertemuan sebelumnya. Anas bin Malik dan seorang anak seusia beliau membawakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tombak kecil dan kantong air sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Jadi ini penting ya, alhamdulillah di rumah-rumah kita keumumannya sudah tersedia air, tinggal buka keran. Tapi ini mungkin terkait dengan ketika kita harus buang air di luar, di alam bebas. maka alangkah baiknya kalaupun misalnya menggunakan batu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Oleh sebab itu seseorang buang air jangan nunggu kebelet. Ketika nunggu kebelet, ya kadang ini lupa. Tidak terpikir dengan yang demikian. Artinya jangan biasakan menahan buang air. Khawatirnya ketika kita menahan, saat kita tidak tahan lagi, kita belum siap dengan hal-hal yang dia pakai untuk bersuci setelahnya. Artinya sampai semacam ini itu dipikirkan dalam Islam. Itu adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Kemaslahatan orangnya, baik dari sisi kesehatannya, sisi perilaku, dan hal-hal yang tidak memalukannya. Dan juga kemaslahatan untuk orang lain. Orang lain tidak terganggu. Tidak terganggu. Manakala dia buang hajat jauh dari penglihatan orang, tersembunyi. Dan manakala dia sudah menyiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhannya di dalam bersuci. Karena dia sudah siap dengan itu semua. Kemudian keempat, jawazu al-iktisar fil istinja 'alal ma'. Boleh beristinja hanya sekedar menggunakan air saja. Hanya sekedar menggunakan air. Ini sama dengan pelajaran kita sebelumnya. Di mana para ulama terkait dengan istinja ini menyebutkan ada tiga hal. Tiga macam cara. Pertama adalah menggabungkan antara al-istijmar dan istinja. Istijmar itu adalah yang bukan menggunakan air. Supaya lebih umum. Yang bukan menggunakan air. Baik itu batu itu asalnya atau menggunakan yang lainnya seperti itu yang biasa digunakan di zaman sekarang ini. Atau yang lainnya. Kemudian kalau istinja itu identik dengan menggunakan air. Dijamak. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengistijmar dulu. Dengan yang bukan air dulu, baru dibilas dengan air. Jumhur ulama mengatakan ini lebih disukai, lebih utamanya. Dari sisi tangan yang digunakan, tangan kiri ya, yang digunakan untuk membilas nanti, itu tidak langsung, mohon maaf, bersentuhan dengan kotoran karena sudah tahap pertamanya sudah dibersihkan sehingga hanya sekedar membilas itu sisinya. Dan yang kedua, sedikit banyaknya dengan cara itu lebih bersih dan lebih menghemat air, lebih bersih. Dan yang ketiga, lebih menghemat air. Karena air itu nikmat. Yang berharga. Bagi seseorang, dia terasa itu adalah berharga ketika dia tidak memilikinya. Ketika dia tidak memilikinya. Kemudian, kondisi yang kedua adalah menggunakan air tanpa menggunakan batu, walaupun ada batu ataupun ada tisu. Ya, ini yang sekarang disebutkan di sini, boleh beristinja hanya menggunakan air saja. Tidak makruh. Apalagi haram, bahkan itu adalah boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya disiapkan untuk beliau satu kantong air. Ada memang di antara para ulama memakruhkan. Bukan memakruhkan, artinya tidak utama. Alasannya apa? Alasannya tangan akan bersentuhan langsung dengan kotoran. Dan itu tidak dikehendaki. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup bagi kita bahwasanya itu adalah boleh. Dan bisa jadi itu adalah termasuk yang mustahab dan lebih utama bahkan daripada hanya menggunakan batu. Dan ini yang ketiga, hanya menggunakan batu tanpa disertai dengan air. Walaupun ada air, terlebih lagi kalau ketika tidak ada air, boleh menggunakan batu dengan ketentuan-ketentuan yang akan datang. Syarat istijmar itu ada ketentuan-ketentuan adalah dari benda yang suci, boleh batu, boleh tisu, dan bisa membersihkan, artinya bisa menghilangkan najis. Kemudian minimalnya 3 kali, kalau lebih harus witir, harus ganjil. Ini diantara syarat boleh beristinja dengan batu, kemudian dilakukan dengan tangan kiri, sama dengan ketika seseorang buang air dengan ataupun beristinja dengan menggunakan air. Kemudian mana yang lebih afdol? Menggunakan air lebih afdol menurut jumhur ulama. Ketika kedua-duanya ada dan kedua-duanya itu adalah bisa dilakukan. Ketika ingin memilih salah satu dari keduanya. Faedah yang berikutnya, jawazul isti'anah bi ghairihi ala ihdari adawati taharatihi, boleh minta tolong, minta bantuan orang lain untuk mendatangkan apa-apa yang dia pakai untuk bersuci, mendatangkan air. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Ibnu Mas'ud untuk mendatangkan batu. Kedaulah yang didapati oleh Ibnu Mas'ud cuma 2 batu dan 1 kotoran hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakan batu dan membuang kotoran hewan ini dan melarang. Jadi ini adalah minta tolong. Minta bantuan orang lain itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang menyalahi muru'ah, tapi diantara bentuk ta'awun ala birri wa taqwa. Dan walaupun minta itu bukan hal yang menyelisih adab dalam Islam, walaupun untuk ini, untuk hal yang seperti ini, yaitu menyiapkan apa-apa yang dia pakai untuk tersuci dari buang air ini. Kemudian di sini juga di antara dalil jawazu ittikhadil khadim, boleh seseorang memiliki pembantu. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantunya adalah Al-Mughirah. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantunya adalah Anas bin Malik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantunya adalah Su'ban. Banyak sahabat-sahabat yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hal ini mereka adalah hur, jadi orang yang merdeka. Apalagi kalau yang membantu ini sebagai pembantu ini adalah budaknya. Di zaman masih ada perbudakan, biasanya yang banyak membantu tuannya itu adalah budaknya. Dan ini hadis ini termasuk sebagai dalil boleh ittikhadul khadim, seseorang memiliki pembantu walau kana khusran, kata Syekh Abdullah Al-Basnah. Terakhir terkait dengan akhlak yang penting yang kita teladani dari kejadian ini, yaitu haya, rasa malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kamalu khalqihi, dan ini adalah menunjukkan kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki rasa yang sangat malu. Kemudian jauhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara yang memalukan, yang yustahi minhu. Dan ini merupakan hal yang penting. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tujuan ataupun hikmahnya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu liutamima makarima al-akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, dikata Syekh Rabi hafizahullah di dalam pelajaran tafsir beliau ketika mentafsir surat Al-Luqman, terkhusus wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya. Nah, di antara yang beliau bahas, di antara akhlak yang mulia yang sepatutnya seorang muslim berhias dengannya dan berpenampilan dengannya itu adalah al-haya, punya rasa malu, memiliki rasa malu, malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Ternyata dalam Islam al-haya memiliki peran yang penting, memiliki posisi yang penting pada seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-haya'u khairun kulluh, rasa malu itu semuanya baik. Semuanya baik. Makanya di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwatil ula idalam tastahifat na'ma syikna. Di antara yang masih dijumpai oleh manusia dari sisa-sisa ucapan para nabi-nabi terdahulu adalah apabila engkau tidak malu, maka lakukan apa yang engkau kehendaki. Artinya hadis ini, orang yang tidak punya rasa malu, dia berbuat maunya. Sedangkan Islam mengajarkan untuk seseorang memiliki rasa malu. Karena kata beliau, al-haya khuluqun kabir, al-haya khuluqun azim, wa syu'batun min syu'batil iman. Jadi rasa malu itu merupakan akhlak yang penting, akhlak yang agung. Dia merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-iman bin atun wa sab'una syu'bah, iman terdiri 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang yang tertingginya adalah bacaan ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu al-ada anit tariq, dan cabang iman yang paling ringannya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya usuk batun minat iman, rasa malu bagian daripada iman, cabang daripada iman. Kenapa demikian? Karena kata Syarabi, sahibu al-haya yahjizuhu al-haya'u min an yartaqibu ma'iyatallah. Orang yang memiliki rasa malu, maka rasa malunya akan mencegah dia terjatuh kepada maksiat kepada Allah. Ini kalau dia punya rasa malu kepada Allah. Yang paling berhak untuk kita punya rasa malu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malu kepada Allah? Kita malu. Mana kalau Allah melihat kita, kita dalam keadaan maksiat. Makanya dalam hadis disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Pelaku zina tidaklah berzina dalam keadaan dia beriman. Karena dia tidak punya malu ketika dia melakukan hal tersebut. Padahal Allah tahu. Wala yasriku sariq inna yasriku wa huwa mu'min. Si pencuri tidaklah mencuri. Walaupun tidak seorang pun tahu. Tapi Allah tahu. Kalau dia beriman tidak akan mencuri. Wala yasrabu al-khabra hina yasrabu wa huwa mu'min. Yang mengkonsumsi narkoba, minuman keras, tidak akan dia mengkonsumsi tersebut kalau dia itu sedang beriman. Karena tidak punya rasa malu di saat dia melakukan itu. Oleh sebab itu, malunya seseorang itu menghalangi dia melakukan maksiat kepada Allah. Yahjizuhul hayahu min an yaqa'a fil akhlaqi ad-daniha. Malunya itu akan mencegah dia dari terjatuh kepada akhlak yang hina. Jadi umumnya itu terjatuh kepada perkara yang tercela itu karena tidak punya rasa malu. Ada istilah kita hilang urat malunya ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Perbuatan-perbuatan maksiat ataupun melakukan kemaksiatan di depan umum. Tidak punya rasa malu. Jadi penting untuk seseorang berhias diri dengan sifat malu ini. Karena Islam sangat menghasung untuk memiliki rasa malu. Malu kepada Allah terjatuh kepada maksiatnya. Malu kepada manusia ketika seseorang melakukan hal-hal yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu di antara bentuk Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita rasa malu ketika buang hajat, beliau menjauh atau menutup diri, bersembunyi. Ini adalah bagian pelajaran memiliki rasa malu yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diketahui oleh Mughirah menyampaikan kepada kita. Di antara praktek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memiliki rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Malu seseorang auratnya terlihat. Malu seseorang dia dalam keadaan buang hajat dilihat oleh orang lain. Jadi ini yang paling sederhananya. Belum lagi dalam perkara-perkara yang lainnya. Wabillahi taufik. Semoga kita bisa menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara yang